Nela Karisma, Osaka. Osaka. Dengan terpaksa ku harus relakanmu, meski ku tak tahu sanggupkah ku jalani hidupku tanpa dirimu ada di sampingku. Sampai karisma.